أسألون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan kita mau mendengarkan kalamullah, dijadikan hati kita lembut, tawadhu, mau dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kibir, sifat sombong, merasa tinggi, merasa bisa, mampu dan yang lainnya, sehingga tidak mau mendengarkan kalamullah, tidak mau dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah wal'iyadu billah. Semua ini nikmat dari Allah, fadilah dan karunia Allah yang harus kita syukuri. Semoga terus Allah bimbing kita, dan semoga kita selalu bersedia untuk mendengarkan kalam Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca firman Allah surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103 yang menyebutkan tentang mafasid as-sihr, kerusakan-kerusakan sihir. Sihir itu berbagai macam bentuk dan modelnya. Paling ringannya, sihir itu mengandung kedustaan, seperti sulap, itu dusta. Sehingga orang yang melihat menyangka bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa, padahal itu kecepatan tangan, trik-trik, itu termasuk sihir. Dan itu adalah kedustaan. Ada juga sihir yang menggunakan jin. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia berlindung dan minta tolong kepada jin, yang dimaksud adalah syaitan. Maka jin itu menambah manusia itu semakin sesat, atau jin itu semakin sombong untuk menyihir, baik itu ilmu pengasihan, santet, teluh, guna-guna, dan apapun namanya. Ada juga sihir yang mereka pelajari dari dua malaikat di Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Itu juga termasuk sihir. Ada juga sihir yang tidak kalah mengerikannya, karena kerusakannya lebih besar daripada sihir biasa, yaitu menan. Dan yaitu mengadu domba. Termasuk sihir yaitu mengadu domba. Kalau sihir menggunakan jin, menggunakan syaitan, paling menyakiti satu orang atau satu keluarga atau satu desa. Tetapi kalau yang namanya mengadu domba, bisa mengadu domba, maka mafsadahnya, kerusakannya akan terjadi antara satu kota, satu desa dengan desa yang lainnya, sekolahan satu dengan sekolah yang lainnya, tawuran, tawuran saling membunuh, bahkan bisa memecah belah bukan hanya suami istri, tetapi satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, ini juga termasuk sihir, mengadu domba, datang kepada istrinya memfitnah. datang kepada suaminya fitnah, akhirnya cerai suami istri. Ini termasuk sihir. Ada juga sihir yang lainnya, yaitu bayan. Bayan, sebagian dari bayan termasuk sihir. Inna minal bayan la sihra, kata Rasulullah, sesungguhnya sebagian penjelasan itu termasuk sihir. Maka jangan coba-coba mendatangi orang yang terfitnah dengan alasan tabayyun. Kalau memang kamu mau tabayyun, datang kepada orang yang menyatakan bahwa dia terfitnah. Tabayyun mendatangi orang yang terfitnah, maka kamu akan dia akan menjelaskan kepada kamu minal bayan yang merupakan sihir, sehingga kamu terfitnah. Waliyadzubillah. Sehingga yang namanya subhat itu sihir. Subhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati kita inilah lemah. Daripada membahayakan diri kita, jauhi sajalah, menghindar, biar kita tidak tersihir. Ya khawat billah, rahimani wa rahimakumullah, jami'an barakullah fikum. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca tafsir, membaca firman Allah Ta'ala dan juga tafsirnya, surah Al-Baqarah ayat 104 sampai 105 insyaAllah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu ra'ina, jangan kalian berkata ra'ina. Wakulu urna, tetapi ucapkanlah urna. Wasma'u, maka dengarkanlah. Wil kafirin azabun alim, bagi orang-orang kafir akan memperoleh azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli alkitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, mereka tidak menginginkan kebaikan terhadap kalian. Wal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak menginginkan. Ayyunazzil alaikum min khairin min rabbikum, Allah menurunkan kebaikan kepada kalian. Orang Yahudi tidak suka Allah mengutus Rasul dari kalangan Arab, tidak suka Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha, Allah mengistimewakan, mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah memiliki fadilah yang besar. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Qala Syekh Abdurrahman Al-As'adi rahimahullah taala, kana al-muslimun yaquluna hina khitabahum lirrasul inda ta'allumuhum amr ad-din. Dulu kaum muslimin ketika mereka berkata kepada Rasulullah, ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka belajar tentang perkara agama mereka, mereka berkata kepada Rasulullah, ra'ina, ra'ina ya Rasulullah. Apa artinya ra'ina? Ra'ina artinya ra'i ahwalana. Ya Rasulullah, perhatikan keadaan kami ya Rasulullah. Lihat situasi dan kondisi kami ya Rasulullah. Dengarkan ya Rasulullah, kami ingin belajar ya Rasulullah. Kata-kata ra'ina ini sering dipakai oleh orang-orang Yahudi. Maka kaum muslimin ikut-ikutan menggunakan kata-kata ra'ina. Tetapi maksud dari ucapan ra'ina dari kaum muslimin itu bagus. Fayaqsuduna biha makna sahihan, mereka meniatkan dengan kata-kata ra'ina niat yang baik, yaitu bimbing kami ya Rasulullah, dengarkan ucapan kami, bimbing kami ya Rasulullah, perhatikan kami. Ini tujuan kaum muslimin mengucapkan ra'ina. Wakalil Yahud, dan adapun orang-orang Yahudi juga berkata ra'ina, yuriduna biha makna fasidan, tujuannya beda, tujuannya justru kejelekan. Ra'ina ini kata-kata yang bersayap, bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Mereka mengucapkan yang demikian itu kepada Rasulullah, niatnya untuk menghina Rasulullah. Nah, sekalipun niatnya baik, tetapi kalau menimbulkan kerusakan, maka Allah larang. Kata ganti dengan kata-kata uzurna. Maknanya sama, ra'ina dengan uzurna sama. Tetapi kalau menggunakan ra'ina, ini adalah kalimat yang bercabang, yang bersayap, bisa bermakna baik dan bisa bermakna buruk, maka Allah larang menggunakan kata-kata itu. Kaum muslimin menggunakan ra'ina, orang-orang Yahudi menggunakan ra'ina, sekalipun niat mereka berbeda. Kaum muslimin niatnya bagus untuk meminta bimbingan Rasulullah, tetapi ra'ina menurut orang Yahudi justru itu mengandung makna yang jelek, untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanta hadhihi fursah, maka orang Yahudi menggunakan kesempatan itu, menggunakan kesempatan untuk merendahkan Rasulullah dengan menggunakan kata-kata ra'ina. Fasaru yukhatibuna ar-rasul bidzalik, maka orang-orang Yahudi mereka berbicara kepada Rasulullah menggunakan kata-kata ra'ina untuk merendahkan Rasulullah. Yaqsuduna al-ma'na al-fasid, tetapi maknanya jelek, rusak. Fanhallahu al-mu'minina an hadhihi al-kalimah, maka Allah melarang orang-orang yang beriman dari menggunakan kalimat ini, saddan di hadzal bab, untuk menutup pintu kejelekan dan bab ini. Nah, daripada nanti menjadi fitnah, jangan gunakan kalimat ini. Subhanallah, ini adab luar biasa. Nah, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jalan barakallahu fikum. Fa'afihi, maka di dalam ayat ini terdapat faedah an-nahyu an-ja'il idha kana wasilatan ila muharram. Terdapat faedah bolehnya melarang sesuatu yang jaiz, bolehnya melarang sesuatu yang boleh-boleh saja kalau memang menjadi wasilah kepada perkara yang haram. Boleh, sekalipun sebenarnya itu perkara yang mubah, tetapi kalau menimbulkan fitnah, lebih baik enggak usah, tinggalkan. Sebenarnya boleh-boleh saja sih, tetapi itu tersyabuh bil kufar, menyebut orang kafir, lebih tinggalkan. Ini boleh, Allah melarang, melarang perbuatan yang menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Nasrani, sekalipun cuma ucapan, apalagi perbuatan, ucapan yang mirip dengan mereka saja. Nah, maka kalau mengandung mufsadah, kerusakan, maka boleh dilarang. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Wa fihi adab, dan di dalam ayat ini juga mengandung faedah adab. Tidaklah beradab memanggil Rasulullah jangan sekedar Muhammad saja. Ya Muhammad, ya Muhammad. Enggak boleh. Muhammad yang mana yang kamu panggil sehingga menggunakan kata-kata enggak sopan seperti itu? Ucapan ya Rasulullah. Orang-orang Baduy Jalim menggunakan Nabi Muhammad dengan Muhammad-Muhammad saja. Tidak sopan, ditegur mereka. Ucapan ya orang yang mulia. Ucapan ya Rasulullah. Ini melalui adab. Kepada orang yang tua, sopan, lemah lembut. Nah, jangan panggil namanya, panggil Pak atau yang lainnya. Tidak merendahkannya. Dulu pernah Rasulullah dan Aisyah berjumpa dengan orang Yahudi. Maka orang Yahudi mengatakan, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Disamarkan oleh orang Yahudi. Kalau Assalamualaikum artinya semoga keselamatan atas kalian. Tetapi kalau Assalamualaikum, celaka kalian, semoga kalian celaka. Aisyah yang faham yang demikian itu marah. Bal Assalamualaikum, bal la'nah. Semoga kamu yang celaka dan semoga Allah melaknat kamu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan seperti itu ya Aisyah. Nah, tidak boleh. Kemudian mengucapkan kata-kata yang jelek seperti itu. Ya Rasulullah, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang diucapkan? Iya, saya dengar. Tetapi cukup katakan alaikum, semoga kamu juga demikian. Kan tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata laknat. Subhanallah, adabnya luar biasa. Adabnya Rasulullah luar biasa, betul-betul baik. Dalam menggunakan kata-kata saja, gunakan kata-kata yang tepat, yang sesuai, yang baik. Tidak asal-asalan. Terutama dalam dakwah. Sekarang sedang viral-viralnya, ada da'i yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas dalam pengajiannya. Dikit-dikit bajingan. Nah, oh yang hadir semua ini adalah para bajingan semua ini. Subhanallah. Walaupun, nah, ketika kita melihat mengatakan ahli bid'ah yang melakukan berbagai macam kebid'ahan, tidak boleh kita katakan mereka bajingan, tidak boleh. Walaupun sebenarnya pantas dikatakan mereka itu bajingan, karena memang merusak agama Allah, merusak nah, syariat Allah. Tetapi gunakan kata-kata yang baik. Nah, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jangan sebutkan iblis. Nah, atau para bajingan, atau kata-kata yang mengandung laknat, tidak boleh. Jangan menggunakan kata-kata nah, yang jelek. Dan Allah enggak suka kata-kata yang jelek dan juga saling membalas dengan kata-kata yang jelek. Dia mencelamu, mencacimu, menghinamu dengan kata-kata yang jelek. Kamu jangan balas yang serupa. Menyebutkan seperti apa yang disebutkan, enggak usah. Balas yang seimbang tetapi tidak mengucapkan kata-kata yang jelek. Waalaikum, semoga kamu juga demikian. Selesai. Tidak mengandung makna-makna yang jelek. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jazakallahu barakallahu fikum. Wa fi al-adab, di dalamnya mengandung faedah untuk memiliki adab. Wasti'mal al-fal, di dalam menggunakan lafaz-lafaz kata-kata, pilih kata-kata yang pas, pantas, baik. Allati la tahtamilu illa al-hasan. Ucapan-ucapan yang tidak mengandung kecuali yang baik-baik. Berbicara dengan teman, dengan istri, dengan anak-anak, gunakan kata-kata yang pas, yang baik. Bukan menggunakan bahasa-bahasa preman, bukan menggunakan kata-kata orang-orang pasar yang teriak-teriak menjajakan barangnya. Tidak. Gunakan kata-kata yang baik. Wa'adhumul fuhush, yang tidak mengandung kejelekan. Allah enggak suka al-fuhush wa tafahush, ucapan-ucapan yang kotor dan juga saling balas-membalas dengan ucapan-ucapan kotor. Tidak suka Allah. Nah, wa talqul alfaz al-qabihah, tinggalkan lafaz-lafaz yang jelek, yang buruk, yang kotor. Nah, terutama di dalam berdakwah, jangan terpengaruh dengan istilah-istilah orang-orang zaman sekarang. Nah, kata-katanya anjay. Apa anjay? Anjing maksudnya. Tidak bolehlah seperti itu. Nah, mereka orang-orang awam yang tidak mempelajari agama. Nah, kalian ahli sunnah. Nah, yang itu adalah sunnah Rasul. Maka jangan menggunakan kata-kata jelek yang digunakan oleh orang zaman sekarang. Nah, atau dengan ucapan-ucapan yang keren-keren yang mereka anggap keren yang lainnya. Jangan ucapan-ucapan yang kotor dan jelek seperti itu. Ikhwat billah. Wa rahmat rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Demikian juga wallati fiha nau tashwish. Yang kedua, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung syubhat. Ya, mengandung keraguan. Gunakan kata-kata yang jelas, tegas. Nah, jangan mengandung waswas, keraguan. Au ihtimal li amri ghairi laik, atau menggunakan kata-kata nah yang tidak layak, yang tidak pantas. Nah, gunakan kata-kata yang baik, yang benar, yang tegas, yang pantas. Fa'amarum bilafzatillah tahtamilu illa al-hasan. Maka Allah memberikan mereka, memberikan kaum muslimin untuk menggunakan kata-kata yang tidak mengandung kecuali yang baik-baik, terutama di dalam menyebut nama Allah. Nah, masa Allah dibilang Brahma? Gak bisa. Di dalam agama Hindu Buddha, Brahma itu adalah sang pencipta, sang penguasa. Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur. Sehingga gak apa-apa dong, kata Zakir Naik. Gak boleh, gak apa-apa kita memanggil Allah dengan Brahma. Subhanallah, Allah gak pernah memberi nama dirinya dengan kata-kata Brahma. Jangan ditambah-tambah. Walaupun dalam satu sisi maknanya ada kesamaan, sang pencipta, gak bisa. Gak boleh syirik di dalam asma wa sifat Allah. Walillahil asma'ul husna. Demikian juga tidak boleh mengistilahkan Allah dengan nama Qadir. Al-awwal artinya yang pertama, yang belum ada segala sesuatu. Allah al-awwal. Qadir artinya yang dulu, mendahului. Tetapi Qadir ini juga bisa bermakna rusak, sudah usang, sudah buruk. Maka tidak boleh menyatakan Allah Qadir, tidak boleh. Katakan apa adanya, jangan menambah-nambah. Kitabun jadidun in hadha kitabun jadidun, ini kitab yang baru. Hadha kitabun qadimun, ini kitab yang sudah jelek, yang rusak. Yang enggak boleh mengatakan Allah qadim. Begitu juga juga menerjemahkan, nah, kalau berkaitan dengan Allah, maka cari kata-kata yang pas, yang baik, sesuai. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka membuat makar terhadap agama Allah. Wa makaru wa makarallah, dan Allah memiliki rencana untuk membalas makar mereka. Kalau manusia makar artinya rencana jahat, tetapi menerjemahkan kata-kata makar pada Allah, jangan Allah juga punya rencana jahat, gak pantas. Nah, maka terjemahkan yang pas. Harus punya adab. Ya. Allah sebaik-baik pembalas makar. Nah, membalas makar mereka, bukan Allah yang diterjemahkan pemberi makar. Nah, terjemahkannya juga yang benar, yang baik, yang sopan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Fa'amarhum bilafzati la tahtamilu ila al-hasan, maka terdapat perintah untuk menggunakan lafaz-lafaz yang tidak mengandung kecuali yang baik-baik. Faqala, maka Allah berfirman, wa qulu ucapkanlah uzurna. Apa artinya uzurna? Sama dengan ra'ina, tetapi dia tidak bersayap. Kalaupun makna ada makna lain kata-kata uzurna, perhatikan kami ya Allah. Uzurna ada kata yang lain, maknanya yang lain ada apa? Nah, tundahlah ya Allah, tundahlah ya Rasulullah. Enggak masalah, tidak jelek maknanya. Maka lebih baik menggunakan kata-kata uzurna. Dan masalah kata-kata saja, kita itu dibimbing oleh Allah Ta'ala, dipimbing oleh Allah untuk menggunakan kata-kata yang baik. sehari-hari keseharian gunakan kata-kata yang baik, yang lugas, tegas, benar, baik. Tidak menggunakan kata-kata kotor yang jelek. Terima kasih. Maka yang diberikan itu cukup. Ya sulit dengan maksud untuk menyampaikan kepada apa yang kita inginkan. Menyukai nahdhi. Tanpa kemudian menggunakan kata-kata yang dilarang. Wasma'u. Di sini Allah memberikan yakun zurna wasma'u. Dan dengarkanlah. Lam yadhkur masmu'. Tanpa Allah sebutkan tentang masmuknya, apa yang didengarkan, tidak disebutkan. Dia umma amara bistima'ihi. Ini bermakna umum. Hendaklah kalian mendengarkan perintah. Fa'idhulu fi sima'ul Qur'an. Termasuk hendaklah kamu mendengarkan Al-Quran. Ini perintah oleh Allah. Kalau dibacakan Al-Quran, jangan lari, jangan kabur, jangan pergi. Dengarkanlah. Tetapi jangan seperti orang Yahudi, dengarkan dan tetapi tidak taat. Sami'na wa asaina, kami dengarkan tapi kami tidak mau taat dengan perintah Allah. Jangan seperti itu, dengarkan. Kalau perintah Allah dan Al-Quran itu melalui berita, kita imani, kita kerjakan perintah Allah. Nah, kalau melalui larangan, kita tinggalkan larangan Allah. Kalau anda kalau mengalami kisah-kisah dan khabar-khabar, kita percaya. Dengarkan kita taat. Betapa jelas sungguh sangat menyedihkan. Kalau ahli sunnah mengaku ahli sunnah, tetapi dibaca Al-Quran, enggak suka, malah pergi, menjauh, aneh. Allah pun telah wasma'u, dengarkan oleh kalian. Dengarkan Al-Quran, wasima'us sunnah, dan dengarkan juga sunnah. Dibaca hadis Rasulullah, jangan menentang, jangan marah, jangan protes. Dengarkan, taati. Ya, memang benar sih, tapi caranya itu loh, udahlah. Mana ada manusia yang sempurna? Ketika dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah, dengarkan. Terima kasih. Ini nasihat baik untuk kita. Itu bentuk kecintaan dia kepada kita. Adapun diri dia, ya manusia biasa, punya kekurangan, cara menyampaikannya kasar atau terlalu kencang, ya sudah. Nah, nggak usah ikuti hawa nafsu kita. Yang jelas ketika dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah, itu bentuk kecintaan dia kepada kita, agar kita selamat, agar kita tetap komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah, tetap di jalur Al-Quran dan Sunnah. Nah, wasma'u, dengarkan Al-Quran, dengarkan Sunnah, allati hiya al-hikmah, lafzan wa makna wastijabah. Yang mana sunnah itu adalah hikmah dan juga lafzan. Secara hukumnya dan Al-Quran ikuti lafaznya, kamu dengarkan maknanya apa? Wa makna, maknanya juga ikuti. Wa sijaban, dan juga kamu sambut. Dan apa perintah Allah? Oh, kamu kerjakan. Larang Rasulullah, tinggalkan. Tidak, jangan masuk telinga kanan buat telinga kiri atau sebaliknya, enggak ada faedahnya. Jangan seperti itu. Wasma'u, dengarkanlah. Kalau ada kisah-kisah, ambil ibrah, ambil pelajaran. Fafil adabu, fafil al-adabu wa ta'atu. Maka di dalam ayat ini terdapat pengajaran terhadap agar kita menjadi hamba Allah yang beradab. Adab kepada Allah. Ketika mendengar kalam Allah, didengarkan. Buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengarkan Al-Quran. Jangan pura-pura yang tidak tahu, kabur, lari. Tidak punya adab terhadap Allah. Disampaikan sunnah Rasul, malah bicara sendiri, ngobrol sendiri. Ini tidak punya adab. Walaupun hadir, tetapi ngobrol sendiri, itu tidak punya adab. Ya, tidak sopan kepada Allah. Tidak sopan dengan sunnah Rasul. Wa ta'ah, dan doa kita taati perintah Allah dan perintah Rasul. Summa tawa'adal kafirin, kemudian Allah mengancam orang-orang kafir bil azabil mu'lim, dengan azab yang pedih, al mudhi, yang menyakitkan. Allah ancam orang-orang yang ingkar, yang tidak mau mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak mau mengerjakan perintah Allah dan Sunnah Rasul. Kalau dia mau mendengar tapi tidak mau taat, diancam juga oleh Allah Ta'ala. Allah mengancam orang-orang yang kafir dengan azab yang mu'lim wal mujib, azab yang menyakitkan dan pedih. Maka kita harus beriman, harus punya adab terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wa akhbar an adawatil yahud, kemudian Allah mengkhabarkan tentang permusuhan orang-orang Yahudi, wal musyrikin, dan juga permusuhan orang-orang musyrik lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Maka betul-betul orang-orang Yahudi dan musyrik memusuhi orang-orang beriman. Annahum ma yawadduna, di mana orang-orang Yahudi, di mana orang-orang musyrik, mereka tidak menginginkan ayyunazzil alaikum minal khair, min khair, Allah menurunkan kebaikan kepada kalian. Orang Yahudi, orang musyrik itu enggak suka dengan kalian. Kenapa? Dalam hati mereka ada hasad, ada iri, ada dengki. Enggak ridha kenapa Allah turunkan fadilahnya, keistimewaannya kepada orang Arab. Selama ini para rasul dari kalangan Bani Israel, kok rasul terakhir kok dari kalangan orang Arab? Cerita mereka direndahkan, dihina, dicaci maki, kemudian tidak mau beriman dengan Rasulullah, tidak ridho Allah turunkan Al-Quran kok dari kalangan kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka kufur. Allah mengkhabarkan permusuhan orang-orang Yahudi, permusuhan orang-orang musyrik kepada orang yang beriman, di mana mereka tidak menginginkan Allah menurunkan kebaikan kepada orang-orang muslim, kepada kaum muslimin, orang-orang Arab ketika itu. Ai la qalilan wala katsiran, mereka tidak ridho kalian mendapatkan kebaikan sedikit maupun banyak. Ini luar biasa. Maka jangan percaya dengan orang-orang kafir. Nampaknya dia baik tapi jahat, sebenarnya ada udang di balik batu. Karena di dalam hati mereka itu ada hasad, iri, dengki terhadap kalian. Dia tidak suka kalian mendapatkan kebaikan. Sedikit tidak suka, banyak apalagi. Kalau kalian menang, geram mereka. Tapi kalau kalian kalah, kapok kamu, rasain, kata mereka. Malah senang dia kalau kamu ditimpa musibah kalau kalah, tapi kalau kamu menang dia kecewa, dia marah. Nah, tidak suka kalian mendapatkan kebaikan min rabbikum, dari Rabb kalian. Kenapa? Hasadan minhum, kena hasad yang ada pada diri mereka. Wa bughdan lakum, dan benci kepada kalian. Ayakhtasakum bifadlihi, Allah memberikan, mengistimewakan kalian dengan fadilahnya. Enggak rela mereka, enggak ridho mereka. Sebenarnya mereka bercinta dengan Allah. Kenapa sih Allah kamu kasih fadilah, keistimewaan kok kepada orang Arab? Tapi enggak berani ngomong benci Allah. Maka tapi nampak buktinya dia benci kepada orang yang Allah kasih fadilah, kasih keutamaan, membenci Rasulullah, membenci kaum muslimin. Sebenarnya mereka itu membenci Allah. Fa innahu dzul fadli adzim, dan sungguhnya Allah memiliki fadilah yang besar, keutamaan yang besar. Wa min fadlihi alaikum inzal kitab, di antara fadilah yang Allah berikan kepada kalian yaitu Allah turunkan kepada kalian Al-Qur'an. Ala rasulikum, yang diturunkan kepada Rasul kalian. Ini fadilah luar biasa. Sekali lagi, ini fadilah. Allah mengutamakan kalian, Allah mengistimewakan kalian. Sekali lagi, jangan kabur dibacakan Al-Quran. Mau dijadikan manusia yang mau diistimewakan kok lari, kok enggak mau. Jangan seperti orang Yahudi, jangan seperti Nasrani. Bersyukurlah Allah turunkan kepada Al-Quran. Ini fadilah dari Allah. Yuzakkikum, karena Allah ingin mensucikan kalian. Dengan Al-Quran kalian tahu, oh ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, sehingga suci kalian. Sehingga kalian tinggalkan kesyirikan, kalian tinggalkan kemaksiatan, kalian tinggalkan kebid'ahan, kalian jadi suci kalian, bersih kalian. Wa yu'allimukum al-kitab, dan Rasulullah yang utus, Allah mengutus Rasul, Rasul ajar, manfaatnya Rasul akan mengajarkan kepada kalian kitab, sehingga tahu apa makna kitab, makna firman Allah ini dan itu. Ini nikmat dari Allah, dia terus Rasul itu nikmat. Wal hikmah, dan Rasul itu mengatakan kepada kalian sunnah-sunnah, itu nikmat. Demikian juga Allah takdirkan adanya orang nikmat. Jangan jauh, jangan pergi, tidak mau mendengarkan. Ini kufur nikmat. Kalau kalian tidak bersyukur, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Maka khusyuk adalah hamba Allah yang bersyukur. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tadinya kalian tidak tahu. Tadi tidak tahu menjadi tahu. Ini kan nikmat. Sehingga hilangnya kebodohan-kebodohan dalam diri kalian. Falahul hamdu wal minnah, bagi Allah lah segala puji. Dialah yang memberikan karunia. Kita bersyukur kepada Allah SWT, dan kita tetap waspada terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, karena hasad yang ada pada diri mereka, mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk supaya nikmat yang Allah berikan kepada kalian hilang. Dengan subhat-subhatnya akhirnya kalian menjauh. Dengan subhat-subhat mereka, maka kalian tinggalkan majlis ilmu, kalian meninggalkan naam Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini, tafsir surah Al-Baqarah ayat 104 dan 105. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran, dan semoga kita bisa lebih baik lagi dalam berkata dan berucap dan bersikap dan bertingkah laku, dan hendaklah berkata-kata yang baik sesuai dan pantas. Naktafi wa bil qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.